بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعزائي، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزائي المواطنين، selanjutnya kita akan membaca hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala pada hadis yang kedua, masih dalam Jami' dalam kitab Umdatul Afkan. Beliau menyebutkan pada hadis yang kedua, qala rahimahullah taala Az-Zaid bin Affan, dari sahabat Zaid bin Affan. Zaid bin Affan bin Zaid. Beliau seorang sahabat yang berasal dari Ansar. Beliau salah seorang sahabat yang berasal dari Ansar. Dan disebutkan dalam biografi beliau ini, Zaid bin Affan, bahwasanya beliau pernah berperang bersama Rasulullah SAW, ya, mengikuti perang bersama Rasulullah SAW sebanyak 12. Dalam 12 kali beliau berperang bersama Rasulullah SAW. Dan perang yang pertama kali yang beliau ikuti adalah perang Khandaq. طيب قال كنا نتكلم في الصلاه اليوم ذكر dahulu kami berbicara dalam salat. Yukallimu rajulun sahibah, di mana seorang dia berbicara kepada temannya. Di dalam satu shaf ada seorang berbicara kepada temannya, dan itu pada zaman dahulu, ya, dibolehkan demikian. Wahai ilahi bin Ibrahim, dan dia dalam keadaan temannya ini dalam keadaan di sampingnya dalam keadaan, ya, dia menanyakan kabarnya dalam keadaan kedua orang ini sedang sholat. Hatta nazalat, kemudian sampai turun firman Allah Subhanahu wa Taala, wa qumu lillahi qanitin. Dan tegakkanlah atau dirikanlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam keadaan kalian ini apa? Qanitin. Dalam keadaan kalian ini diam. Qanitin ini, ya, ini banyak asal apa? Banyak maknanya. Qunut ini banyak maknanya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah Di antara dari makna kunut tersebut ada yang bermakna khusyuk. Dan juga ada yang bermakna Tuhan. Dan ada yang bermakna dari tulul qiyam, lamanya berdiri. Bahkan ada maknanya itu bermakna ikhlas. Namun yang dimaksudkan dalam hadis ini, ya, adalah waqumu lillahi qanitin. Ketika turun ayat ini, qanitin sini maknanya adalah as-sukut, qiyam. Bagaimana penjelasan hadis apa setelahnya katakan fa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam. Dan kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diam wa nuhina 'anil kalam. Dan kami dilarang untuk berbicara ketika dalam salat. Dalam hadis ini, dari hadis Zaid bin Arqam ini menunjukkan kepada kita suatu hukum, yaitu ya diharamkannya seorang berbicara ketika dalam keadaan sholat. Ya, ini kesepakatan para ulama demikian tentang keharaman seorang berbicara dengan sengaja dalam keadaan sholat. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukilkan kesepakatan demikian. Dan juga sebelumnya siapa Ibnu Mundzir rahimahullah dan para ulama yang lainnya, di mana mereka semuanya menukilkan kesepakatan tentang keharaman untuk seorang berbicara dalam keadaan sholat dalam keadaan sengaja. Ini sepakat demikian. Namun terjadi juga tentang seorang yang berbicara di mana dia ini tidak sengaja atau lupa. Ya, dia lupa bahwasanya dia ini dalam keadaan sholat. Ya, ternyata dia ini berbicara, kemudian dia berbicara. Nah, kalau dalam hal keadaan demikian ini, ketika dia lupa, ya, atau tidak sengaja, maka yang betul bahwasanya sholatnya ini tetap sah dan tidak perlu bagi dia untuk mengulangi. Ya, ini ketika keadaan seorang lupa atau ketika seorang dia jahil, dia tidak mengetahui hukum tentang berbicara dalam sholat seperti seorang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, tidak mengerti tentang hukum ya berbicara dalam sholat, maka sholatnya adalah sah dan tidak perlu bagi mereka ini untuk mengulangi sholatnya. Nah, kemudian dari sini terdapat satu permasalahan juga tentang seorang yang dia ini tertawa dalam sholat. Bagaimana hukumnya? Ya, sholat dia tertawa, padahal dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seolah-olah dia jadikan sholat ini sebagai sindang bulan, sebagai permainan. Ya, maka tentang seorang yang tertawa di dalam sholatnya, di para ulama mereka telah sepakat bahwasanya sholatnya adalah batal. Sholatnya adalah batal. Ya, dan bagaimana dinukilkan kesepakatan tersebut oleh Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah. Beliau menukilkan kesepakatan demikian. Nah, berbeda dengan seorang yang hanya sedang tersenyum saja dalam sholat. Seorang yang tersenyum dalam sholatnya ini tidak mengenakan. Ya, tersenyum ini tidaklah membatalkan sholat sholat. Bahkan Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah menukilkan bahwa banyak seorang yang jadi tersenyum di dalam salatnya, ya tidaklah membatalkan salat. Nah, tidaklah membatalkan salat. Jadi kemudian dalam hadis juga hadis bin Affan Al-Ansari radhiyallahu anhu ada ya permasalahan selanjutnya yaitu apakah dibolehkan seorang berbicara di dalam sholatnya dalam rangka untuk maslahat sholat tersebut. Jadi dia berbicara di dalam sholat tapi untuk maslahat sholat tersebut. Ya, untuk maslahat sholat tersebut. Misalnya apa? Misalnya ya, imam dia apa? Selewat satu rakaat. Kemudian ada salah satu tamu dia berbicara, wahai imam, sesungguhnya engkau telah lewat satu rakaat. Nah, dia berbicara untuk masalah-masalah tersebut. Ya. Dalam permasalahan ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjawab bahwasanya hukum tersebut seorang berbicara walaupun dalam rangka untuk maslahat salat ini haram, batal salatnya, niat batal ya, ya batal salatnya. Nah, hadis selanjutnya disebutkan An Abdillah bin Umar Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma dari sahabat Abdullah bin Umar dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa man yamdhu tamda idza shadda al-harb fa abridu bis-salat فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْهِ جَهَنَّمَ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila ya terik matahari ini kuat ya, sangat panas sekali, فَأَبْرِدُوا بِسْمَلَةَ maka أَبْرِدُوا بِسْمَلَةَ itu maknanya adalah akhirkanlah sholat zuhur tersebut sampai pada waktunya ini yang tidak panas. Kenapa? فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْهِ جَهَنَّمَ karena sesungguhnya teriknya panas dari matahari tersebut adalah dari فَيْهِ جَهَنَّمَ adalah dari tiupan api neraka. Pegangan di sini Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita atau memberikan kepada kita anjuran bila mana seorang dia ketika dalam keadaan sholat zuhur ya dia dapati cuaca ketika itu sangat terik sekali, sangat panas sekali, maka yang sunnah apa? Seorang mengakhirkan sholat zuhur tersebut ya sampai kiranya tidak panas. Ya, sampai kiranya tidak agak panas. Nah, dan tentang hukum mengakhiri dari sholat ini, ya, ketika apa panas, ini adalah hukumnya adalah sunnah. Nah, hukumnya adalah sunnah. Kenapa disyariatkan demikian? Kenapa dihasilkan oleh Rasulullah SAW dalam demikian? Tiga lain dan tiga bukan adalah agar seorang ketika dia sholat atau ketika dia ini berhadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul dalam keadaan khusyuk, ya betul-betul dia dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tentunya, ya teriknya panas matahari ini menyebabkan seorang, ya dia ini kesibukan dalam sholatnya. Kesibukan dalam pelayanannya. Kemudian hadis selanjutnya, wa anna bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya salatan fayusalliha ila dhakaraha." Barang siapa yang terluput dari suatu salat atau lupa dari suatu salat, maka hendaknya dia salat ila dhakaraha, ketika dia mengingat salat itu. "Wala kafarata lana illa dhalik." Dan tidak ada kafaratnya, melainkan dia harus mengqada salat itu. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, "Aqimi sholata lidzikri." Tegakkanlah salat untuk mengingat aku, itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam asas al-Muslim disebutkan, "Wa'il-Muslim man nasiya sholatan," barang siapa yang lupa dari suatu sholat, "aw nama anha," atau dia tertidur dari sholat tersebut, "faqad qawwatnya ala an yusalliyaha idza dhakaraha," maka kafaratnya, ya, penggugurnya adalah "an yusalliha," yaitu sholat, ketika dia akan mengingat salat tersebut yang dia tinggalkan. Sehingga hal ini, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Rahimahullah dalam bab yang ini, menunjukkan kepada kita, ya, tentang permasalahan dari yang pada suatu salat yang terluputkan oleh salat. Ya. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyusallihan." Hendaknya dia itu salat. Salat lupa dari suatu salat atau dia ini apa? Lalai, ketidur dari salat tersebut, maka hendaknya dia ini salat, mengqada salat itu ketika mengingatnya. Sehingga permasalahan tentang mengqada salat, ya, apakah wajib bagi seorang untuk, ya, dia ingin menguruskan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, ya, misalnya seorang dia tertidur di waktu dulu. Kemudian dia baru teringat bahwasannya, ya, dia belum melakukan sholat zuhur. Mengingatnya di waktu sholat asar. Mengingatnya ketika di waktu sholat asar. Maka apakah yang harus dilakukan orang ini? Apakah dia harus sholat asar terlebih dahulu atau sholat zuhur yang dia luput dari sholat tersebut? Nah, yang jelas dalam permasalahan ini ada beberapa pendapat para ulama yang menyebutkan, maka yang wajib dalam hal ini, dalam permasalahan ini, tidaklah wajib untuk mengkurutkan. Artinya tidaklah wajib dia harus melakukan sholat zuhur, tidak. Sholat zuhur terlebih dahulu, tidak. Ya. Kapan dia ini masuk dalam sholat jamaah? Ketika dia masuk dalam jamaah sholat asar, maka sholatlah dia sholat asar. Ya, kemudian setelah itu dia akan mengqada sholat zuhurnya. Mengqada sholat zuhurnya. Namun dengan catatan, selagi waktu tersebut tidaklah, ya, habis. Baik. Kemudian dalam hadis selanjutnya, ya, tentang mengqada salat ini, ya, tentang mengqada salat ini, pokok dalam permasalahan apa tentang mengqada salat ini, ya, adalah hadisnya adalah hadis ini, Jadi pokoknya adalah yang sana. Ya, inti dari permasalahan qada wa qadar adalah pada hadis Anas bin Malik. Baik, selanjutnya beliau menyebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah anna mu'adha bin Jabbar wa anna mu'adha bin Jabbar kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam isya' al-akhirah. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Mu'adh bin Jabbar dia pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di waktu isya' Mu'adh. Kemudian apa Mu'adh thumma yarji'u ila qaumi. Kemudian orang ini pulang ke kaumnya. Ya. Dan kaumnya ini namanya adalah Bani Salamah. Mu'adzilah al-Qumim dan Islam. Wajib bagi diri sholat. Kemudian Mu'adz bin Jabal pun mengimami mereka pada sholat dan sholat isya tersebut. Ya, pada sholat dari isya tersebut. Dalam hadis ini diberikan jari bin Abdullah menunjukkan kepada kita tentang suatu permasalahan, ya, yaitu tentang seorang yang sudah dia melakukan sholat wajib, kemudian dia melakukan sholat selanjutnya, itu mengurangi sholatnya, tetapi dia ini posisinya sebagai imam yang sebelumnya, ya, bagaimana dalam hal ini? Nah. Maka tetap itu dari salah satu pun yang wajib adalah tidak masalah, ya. Dan dihukum salat yang kedua tersebut adalah salat yang sunnah nilainya, ya. Nilainya adalah sunnah. Baik. Kemudian ada satu selanjutnya. Dikatakan oleh beliau Rasulullah Ta'ala An'anas bin Malik qala kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi shiddatil harb. Dan dikatakan An'anas bin Malik beliau katakan dahulu kami pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi shiddatil harb. Ketika itu cuaca sangat panas. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. Apabila seorang dari kita tidak mampu untuk meletakkan janinya di atas tanah, maka kalau seorang dari kita بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. Kalau seorang dari kita, ya, memaparkan atau menaruh pakaiannya di atas tanah tersebut, kata jana hari ini. Kemudian, sejuk di atas kain tersebut. Nah. Kemudian dalam hadis selanjutnya, ya, dan tentang hadis ini, yaitu hadis Anas bin Malik, tentang kita para sahabat yang meletakkan pakaiannya di atas tanah, ketika itu dalam cuaca yang sangat panas, nah, menunjukkan kepada kita tentang bolehnya seorang meletakkan sesuatu di atas tanah. Ya, di atas tanah untuk dia ingin meletakkan karena janinnya ketika suci. Tidak kenapa. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasannya yang paling afdal adalah bagi seorang dia ini langsung menyentuh janinnya ada tempat sujud pada tanah. Kenapa kata beliau? Karena hadis ini, ya, di mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mereka menaruh pakaiannya atau mereka menaruh kain di atas tanah tersebut karena ada suatu sebab. Sebabnya apa? Ketika itu cuaca sangat panas sekali. Tidak mungkin mereka untuk apa namanya, meletakkan jari-jari mereka dalam keadaan panas. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la yusalli ahadukum fi thawbin wahid laysa 'ala 'atiqihi minhu shay'. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkata, janganlah salah seorang dari kalian salat, ya, bisaubin wahid, dengan satu pakaian. Laysa ala atiqihi minhu syai. Maksudnya apa satu pakaian? Itu laysa ala atiqihi minhu syai. Tidak ada di puncaknya ini apa? Sebelah pakaian. Alias apa yang hanya memakai celana saja. Atau memakai sarung saja, ya. Sedangkan baju ini tidak memakai. Maka ini apa? Rasulullah SAW mengatakan, la yusalli ahadukum. Nah, la yusalli ahadukum bisawbil wahid, dengan satu pakaian. Dan tentang larangan ini adalah larangan yang makruh, dibenci. Ya, untuk seorang dia ini memakai dengan satu helai pakaian. Dan tentang hikmah dari seorang meletakkan sesuatu di apa pundaknya ini atau memakai baju ini, disebutkan oleh para ulama hikmahnya adalah, ya, karena apa? Karena kalau seorang dia tidak menutupkan pundaknya, ya, ini dikhawatirkan dari auratnya akan tersibat. Auratnya akan tersibat. Ya. Biasanya apa? Pakaian seorang ini atau dulu, ya, pada zaman dahulu biasanya apa namanya? Pakaian atas mereka ini panjang. Ya, pakaian mereka ini panjang. Menutup aurat mereka. Sehingga kalau seandainya tidak ada di atas pundak ini, tidak memakai baju, niscaya akan tersipatlah aurat-aurat mereka. Makanya Rasulullah SAW membenci hal yang demikian. Membenci hal yang demikian. Dan kita akan dibenci, ya, oleh Rasulullah SAW, karena dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat, ini tentunya hukum yang berbeda. Dibolehkan bagi seorang untuk salat dalam keadaan yang dia dapati. Hadis selanjutnya, An Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala umman awbatanat, barang siapa yang memakan daun putih atau memakan daun merah, faya'tazilna aw ya'tazil masjidana, hendaknya dia menghindari atau menjauh dari masjid kita. Waliyakun fi baitihi, dan hendaknya dia duduk di rumahnya saja. Ya. Ini Nabi SAW menerangkan demikian seorang yang memakan bawang putih dan bawang merah. Ya, orang yang memakan bawang putih dan bawang merah, yaitu memakan secara langsung. Ya, dari apa tumbuhan-tumbuhan ini. Baik, wa'udhiya li'idhari fihi khadiran min kukur, fawajadana laha rihan, fata'ala fa'ukbir bima fiha minal kukur. فقال قضيبوها إلى بعض أصحابه. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun diberikan, ya, fikir fihi khadiran. Beliau diberikan seamat nampan. Di mana di dalam nampan tersebut ada tumbuhan-tumbuhan dari jenis ini, bawang putih dan bawang merah. Maka Rasulullah SAW wajada lana rihan. Rasulullah menemukan bau aroma yang tidak sedap. Ya. Maka Rasulullah pun menanyakan fata'ala fa'ukbira bima fiha min al-hukum. Maka sahabat ini menanyakan. Ya. Fa'ukbira bima fiha min al-hukum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan dari apa yang di dalam nampan tersebut ada tumbuhan-tumbuhan yang beraroma tidak sedap. Jadi bawang putih dan bawang merah ini. Faqala warikuna ila ba'di ashabihi. Falamma ra'ahu kariha lana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berikanlah kepada sebagian dari sahabatku. Falamma ra'ahu kariha lana. Maka ketika Rasulullah SAW betul-betul beliau melihat dari bawang putih dan bawang merah tersebut, maka Rasulullah kariha akbaha. Dia pun tidak suka untuk memakannya. Qala qul fa inni unaji man la unaji. Makanlah dari tumbuhan tersebut, fa inni unaji man la unaji. Karena sesungguhnya aku ini, ya, bermunajat man la tunaji kepada siapa yang engkau tidak pernah bermunajat. Artinya aku ini betul-betul bermunajat kepada Allah, ya, berbeda dengan kalian, ya. Dalam hadis ini dan juga dalam hadis selanjutnya dari Jabir menunjukkan kepada kita tentang permasalahan dari memakan dari buah atau dari apa, bawang putih dan bawang merah ini ketika sholat sejak sholat. Ya, kita katakan sejak sholat karena hukum asalnya memakan bawang merah dan bawang putih ini adalah kufur, boleh. Ya. Namun yang dipermasalahkan sebagaimana dalam hadis ini adalah ketika seorang hendak menuju masjid dan dia sebelumnya memakan dari bawang putih dan bawang merah ini. Ya. Dalam permasalahan ini, ya, dan telah dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh, ya, seorang dia ini pergi atau dia ini sholat jamaah sebelumnya dia telah memakan dari bawahnya dan bawah putih. Nah, karena sebagaimana dalam hadis selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi Adam." Karena para malaikat ini mereka terganggu sebagaimana Bani Adam atau Bani Adam mereka terganggu dengan aroma tersebut. Ya, aroma dari tumbuhan tadi. Ya, hikmahnya demikian. Agar tidaklah menyakiti seorang, agar tidaklah, ya, aroma tersebut membuat orang lain ini menjadi terganggu dalam sholatnya. Jadi sebelum sholat, ketika seorang dia ini merasa perlu memakan bawang putih dan bawang merah, dia harus menghilangkan aroma tersebut. Dia harus menghilangkan aroma tersebut. Disebutkan, ya, dari beberapa literatur yang ada, dari makanan-makanan yang menghilangkan aroma dari bawang putih dan bawang merah. Nah, di antaranya adalah madu. Ini madu sangat kuat sekali untuk menghilangkan, ya, aroma dari bawang putih dan bawang merah. Ya, pasta gigi itu tidak cukup. Ya. Kalau seorang dia berapa, dia mencikat giginya, tetap saja dia mendapatkan aroma bawang putih tersebut. Ya, namun kalau ditambah dengan madu, nah, atau di negeri Yaman itu, kalau di negeri Yaman ada namanya tumbuhan, namanya kalau di Indonesia ini seperti daun mint, ya. Dan biasanya daun mint ini dulu di sana dicelupkan dalam teh sehingga aromanya pun sedap. Dan apa mulut ini aromanya segar, baunya minyak. Nah, ini daun tersebut ini dapat menghilangkan aroma bawang putih dan bawang merah. Ya, dari bawang putih dan bawang merah. Oke, Allah Ta'ala alam suar, kalau kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dari beberapa kemasan yang ada dalam hidup ini. Allah Ta'ala alam suar, subhanallah wa bihamdika, syukur dari Allah Ta'ala.